بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Juga kaum muslimin muslimat yang mengikuti acara jalannya kajian acara ini atau jalannya acara ini melalui streaming Radio Muslim ataupun melalui Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas dosa besar ke-10, sebuah dosa besar yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis yang akan saya bawakan ini adalah dinilai dhaif. Sebuah dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban tapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah rahimahumullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin ba'da syirki billahi a'zamu 'indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lah." Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan ketimbang dosa berupa seorang yang meletakkan air maninya di dalam kemaluan yang tidak halal baginya, yaitu apa? Zina. Ini dosa yang sangat besar, ya. Menurut hadis yang saya sebutkan tadi, walaupun kembali saya katakan dan saya tegaskan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan perkataan semisal juga atau makna yang semisal dinukil dari Imam Ahmad tentang zina, dosa ke-10. Al-Imam Ahmad mengatakan, "La a'lamu minal qatli dhanban a'zamu minaz zina." Saya tidak pernah mendapatkan, saya tidak tahu ada dosa yang lebih besar dosanya. Saya tidak mengetahui ada perbuatan yang lebih dosar, yang lebih besar dosanya ketimbang pembunuhan selain zina. Berarti zina dihitung suatu dosa yang lebih besar daripada apa? Pembunuhan, dan dia berada di bawah dosa kesyirikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas dosa besar yang dikatakan oleh dinukil oleh Syekh bin Baz bahwasanya dosa ini adalah dosa yang besar. Li'annaha jarimatun ashna'u min jarimatiz zina. Satu dosa yang jauh lebih dahsyat daripada zina. Berarti dengan syirik, zina itu di bawah kesyirikan, di atas pembunuhan. Nah, ini ternyata ada dosa yang dinilai lebih apa? Besar daripada zina. Apa itu? Yaitu perbuatan Sodom, kaum Sodom. Atau perbuatan sodomi. Atau yang disebut dengan homoseksual. Laki-laki menggauli laki-laki. Ya, laki-laki menggauli laki-laki sebagaimana seorang laki-laki menggauli istrinya. ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka dikatakan di sini al-kabirah al-hadiyata asyarata, dosa besar yang ke-10 adalah al-liwat. Itu dosa liwat yang sekarang disebut terkenal dengan sodomi atau homoseksual, atau lebih luas lagi adalah LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender, ya. Kalau ada yang menyingkat, memperpanjang LGBT itu tuh longsor, gempa bumi, longsor, gempa bumi, banjir sama T-nya apa itu? Dan lain-lain. Allahu tsunami. Allahu musta'an. Jadi satu yang perbuatan yang betul-betul menarik apa? Bencana. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak keturunan kita, dan juga kaum muslimin dan muslimat dari dosa besar yang satu ini dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Allahumma amin. Apa kata Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang sodomi ini, tentang homoseksual ini? Beliau mengatakan dalam nukilannya, qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-liwatu min kaba'iridh dhunub. Liwat, ya, liwat adalah merupakan dosa yang sangat besar. Ini seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain sebagaimana seorang suami mendatangi istrinya. Nek basa jawane wong lanang numpaki wong lanang. Naudzubillah min dzalik. Baik dilakukan secara resmi legal ataupun ilegal. Legal itu artinya dengan menurut mereka, ya, dengan pernikahan resmi, ya, dilindungi oleh undang-undang mereka. Nek pas untung ndak mabuk, kalau ndak untung bablas, ya. Sehingga diceritakan waliyadzubillah, ada seorang pemuda yang dulu bergaul dengan seorang dai, cerita tentang seorang pemuda yang dulunya itu sudah mulai baik, bertaubat dari komunitas yang kurang baik. Dia mulai meninggalkan khamr, meninggalkan perbautan, pergaulan yang buruk. Dia sudah mulai menghafal Al-Quran, menjaga sholatnya, menjaga pergaulannya. Sampai suatu saat didatangi oleh gerombolan dia di masa lalu, mengajak dia untuk piknik, rihlah, wisata bareng. Apa bujukan mereka kepada sang pemuda ini? Wahai sahib, bro, guys, ya, ngerayu, ayolah kamu ikut kita katanya. Kamu kan sahib kita. Enggak, saya enggak mau. Kalau kamu ikut, kamu bisa ngimami kita sholat, kamu bisa ngingatkan kita sholat. Kan bagus toh, bujuk rayunya. Akhirnya dipikir-pikir, ya juga ya. Maka berangkatlah sang pemuda yang baik, waliyadzubillah, dengan rombongan mereka. Ketika sampai di satu tempat, teman-temannya mau bermaksiat, berhuru-hara di tempat lain. Ya. Sementara dia di tempat itu sendirian, menunggu barang-barang, di rumah sendirian, kamar sendirian. Tapi ternyata temannya itu beritikad buruk dengan sang pemuda. Mereka bersepakat untuk berusaha menjatuhkan pemuda itu dalam dosa yang sama di masa lalu. Akhirnya mereka menyewa seorang pezina yang sangat cantik, dibayar tinggi untuk berusaha untuk merayu sang pemuda. Datanglah si pezina ini, ya, wanita sewaan, waliyadzubillah, yang sangat cantik. Kemudian membawa khamr, diajak ngobrol terus begitu, akhirnya maulah dia minum khamr terus terus. Tadinya tidak mau, dibujuk bujuk bujuk, cuma berdua bujuk, akhirnya terus minum khamr. Akhirnya setelah minum khamr dalam keadaan sangat mabuk, terjatuhlah dia dalam perzinaan. Dan setelah berzina, waliyadzubillah, dia pun entah pingsan entah ketiduran dalam kondisi, maaf, yang sangat mengenaskan. Ini selesai zina. Ya, paginya teman-temannya datang sambil ketawa-ketawa, berusaha membangunkan sang pemuda tadi. Ternyata sang pemuda meninggal dunia. Ini kenapa? Karena minum khamer kebablasan. Itu kalau untung-untungan kayak gitu. Kalau untung ya selamat, kan ada untung mati. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita, kaum muslimin, dari su'ul khatimah, dari dosa-dosa besar, dari perzinaan, dari khamr, dari liwat, dan dari semua jenis dosa besar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya di atas as-sirat al-mustaqim, bisa mendapatkan istiqamah, bisa mendapatkan husnul khatimah, dan masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Maka hati-hati, ya, hati-hati dari coba-coba terhadap dosa. Termasuk ini, kaumnya Nabi Lut awalnya adalah coba-coba, lama-lama menjadi apa? Ketagihan, dan menjadi kecanduan, dan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah coba-coba dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ada seorang khalifah mengatakan, ya, bahwasanya kami tidak akan atau tidak pernah tahu ada laki-laki kok menggauli sesama laki-laki kecuali setelah diberitahu oleh Allah bahwa ada kaum yang bernama Sodom di zamannya Nabi Lut melakukan perbuatan seperti itu. Jadi di dalam benak seorang laki-laki yang apa? Sehat, benak laki-laki yang wajar, yang normal, hal-hal seperti ini tidak terbersit. Itu bagi makhluk yang berakal. Demikian juga di kalangan makhluk yang tidak berakal. Kalau kita lihat di pagi hari, yang namanya jago, ayam jantan, di kampung manapun, kalau pagi hari, pasti yang dikejar-kejar betina. Ya. Bukan kok pejantan ngejar pejantan, kecuali kalau mau diajak gelut, ya, tarung. Kambing jantan yang dikejar juga kambing betina. Kucing jantan yang dikejar pun kucing betina. Cicak jantan yo ngejare cicak betina. Laron jantan pasti gondelan sama laron betina. Ala mbok dijodok-jodokke lanang karo lanang, jantan sama jantan, mesti ndak mau. Dilepas. Kalau mau nyantol itu berarti jantan sama betina. Itu secara normal. Kalau tidak normal bagaimana? Ya mungkin kondisi apa? Itu ladha, ya kan? Kambing jantan kumpul sama dalam kondisi mereka waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, ya. Fala kulli hal, itu pun jarang sampai betul-betul mohon maaf seperti kejadian kambing jantan dengan kambing betina. Ya paling ming apa? Apa namanya? Yes, kayak gitulah, enggak sampai betul-betul yang dilakukan oleh seperti kaumnya Nabi Lut, betul-betul menggauli laki-laki seperti menggauli perempuan di duburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang sangat keji ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, kaum muslimin dari perbuatan yang sangat keji ini. Kemudian Wa qala Allah, berkata, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab kitabnya yang mulia tentang perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Kata Allah ta'ala, innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Sesungguhnya kalian itu, kata Nabi Lut kepada kaumnya, lata'tuna al-fahishah, sungguh kalian melakukan perbuatan yang sangat keji. Ya. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada satupun makhluk di alam ini yang mendahului perbuatan kalian. Ya. Alam di sini adalah alam manusia maksudnya. Ya. Alam manusia. Ada juga alam yang dimaksud, bisa juga alam jin dan manusia. Atau seluruh alam yang ada di antara langit dan bumi. Tidak ada yang mendahului mereka. Entah itu manusia, entah itu dari kalangan jin, entah itu dari kalangan apa? Hewan. Ya, fanasallahu salamun alaihi. Ini berarti orang yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Fa akhbara, kata Syekh bin Baz, fa akhbara anna Lutiyata ma sabaqakum ma sabaqahum ahadun. Bahwa kaumnya Nabi Lut, perbuatan mereka tidak ada satupun yang mendahuluinya. Ini mereka yang pertama. Lam yasbiqhum ahadun bihadhil fahishah mimman qablahum. Tidak ada satupun sebelum mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Nas'alullahal afiyah. Wa fil hadith, dalam hadis disebutkan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin, barang siapa yang kalian dapatkan mengerjakan perbuatan kaumnya Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka hukumlah pelaku dan juga hukumlah subjek dan objeknya. Ya, subjek dan objeknya, pelaku dan yang diperlakukan. Ya, pelaku dan yang diberlakukan, hukumlah dengan hukuman mati. Jadi sebetulnya memang tidak ada toleransi, itu adalah hukum yang tertepat. Hukum yang paling tepat bagi pelaku perbuatan kaumnya Nabi Lut. Apalagi mereka melakukannya suka dalam keadaan dewasa, suka, apalagi sampai tingkat menghalalkan. Maka cara rehabilitasi yang paling pas adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pemerintah menetapkan hukuman seberat-beratnya untuk mereka, para pelaku apa? Homoseksual. Bukan kok malah diberi kebebasan. Alhamdulillah di negara kita tidak ada peraturan yang melegalkan hal ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada waliul amr kita, siapa saja yang memimpin negara ini, untuk nantinya menetapkan hukum yang timpal untuk para pelaku, ya, sehingga terbebaslah kaum muslimin dan masyarakat secara luas dari kekejian yang bisa ditimbulkan dari perbuatan homoseksual. Bukan hanya kaum muslimin, semua umat akan terbebas dari penyakit ini. Termasuk yang perlu diperhatikan itu adalah munculnya bencong-bencong di jalanan. Ini adalah penyakit sosial dan juga penyakit moral yang tentu bertentangan dengan Pancasila, ya, sila pertama ketuhanan yang maha esa, dan itu adalah jauh dari kemanusiaan yang beradab. Karena itu adalah perbuatan yang tidak beradab. sehingga akan bisa memecah belah kaum muslimin khususnya di Indonesia, bertentangan dengan persatuan Indonesia. Maka perlu diterapkan hukum seadil-adilnya sehingga terbentuklah keadilan sosial. Yuk, tadi bicara tentang apa? Pancasila ya. Begitu. Ya, kita lihat banyak orang itu bebas membencongkan dirinya. Padahal ini adalah penyakit masyarakat yang sangat berbahaya. Ya, penyakit-penyakit masyarakat yang sangat berbahaya. Kalau di sini ya berarti di daerah mana itu? Ah, itu sana itu. Di satu jalan yang cukup ramai itu biasanya muncul bencong-bencong. Tidak usah disenyumi, tidak usah di apa? Simpati tidak perlu. Ya. Kalau di satu daerah juga di malam-malam sering muncul itu para laki-laki yang membo-membo jadi wanita. Laki-laki tapi berdandan seperti apa? Seperti wanita, dan mereka menerima orderan sebagaimana wanita-wanita pezina menerima orderan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kembali kita berlindung kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah melindungi kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari penyakit yang semacam ini. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Baik, kata Syekh selanjutnya dikatakan di sini, berarti hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Maka kita sangat berharap, berdoa kepada Allah, Allah memberikan taufik kepada pemimpin kita untuk menerapkan hukuman yang tepat dalam merehabilitasi orang-orang yang memang layak untuk direhabilitasi dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada seorang ustaz cerita tentang sebuah negara. Apabila kedapatan dua orang melakukan perbuatan kaum Lut seperti ini, maka dia akan diikat di sebuah tembok. Diikat di sebuah tembok, dinding begitu. Dinding rumah yang tidak dipakai. Kemudian dari balik tembok itu dijalankan tank. Kendaraan apa? Tank besar. Kemudian tembok itu ditabrak dengan tank dan dilindas orang tersebut sampai mati. Ya, dengan tank tersebut. Ini kata seorang ustadz kita yang dulu pernah tinggal di sebuah negara tertentu. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan, "Waqad ajma'a al-ulama'u as-sahabah." Waqad ajma'a ulama'u as-sahabah, dan para ulama di kalangan sahabah telah sepakat, "Ala anna al-la'ita wal-maluta bihi," bahwa pelaku homoseksual dan yang diperlakukan, subjek dan objeknya yang terpenuhi syaratnya, yuqtalani idza kana mukallafain, mereka dihukum bunuh apabila mereka sudah mukallaf. Mukallaf itu ya berarti berakal baligh, ya, berakal dan balik. Orang Indonesia bilang akil balik, ya, sudah berakal dan sudah balik. Maka ini dihukum bunuh. Dan tidak dalam kondisi terpaksa. Kondisi terpaksa bagaimana? Dalam tanda petik, mohon maaf ya, diruda paksa. Mungkin diikat, dibuat pingsan, dipegang sehingga dia tidak bisa untuk membela diri. Maka saat itu dia tidak terkena apa? Hukuman. Tapi dia tetap diminta untuk bertaubat. Ya. Ini walaupun di kalangan ulama terjadi perselisihan pendapat tentang yang dipaksa, karena harus dicek dulu kadar keterpaksaannya. Karena keterpaksaan itu ada dua, al-ikrah mulji' wa ghairu mulji'. ikrah, paksaan yang tidak bisa dihindarkan sama sekali. Ya, paksaan yang tidak bisa dihindarkan sama sekali. Misalnya seorang diancam hukuman bunuh misalnya. Ya. Atau dan yang lain-lain yang dia tidak mungkin bisa menghindar lagi. Nah, yang seperti ini tentu tidak masuk dalam kategori hukum bunuh. Ada paksaan yang ghairu mulji. Orang itu masih bisa untuk menghindar. Ya. Tidak ada taruhan nyawa dalam paksaannya. Dia masih bisa memilih. Tapi ternyata ada dorongan syahwat juga dia untuk coba-coba. Ya. Toh tidak ada efek apa-apa misalnya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang seperti ini beda dengan yang pertama. Maka dalam kondisi terpaksa pun harus bisa dipastikan itu paksaan yang benar-benar sampai dia tidak bisa menghindar sama sekali, atau paksaan yang memungkinkan dia untuk masih bisa menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Kenapa kok sampai orang yang melakukan dan yang diperlakukan seperti itu diancam dengan hukuman bunuh? Kata Syekh, li'anna jarimatun asna'u min jarimati zina. Karena dosa liwat jauh lebih dah. Amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjilin mandud. Yang artinya kurang lebih, tatkala datang, maka tatkala telah datang amruna, putusan dan hukuman kami kepada kaumnya Nabi Lut. Ini karena mereka telah melakukan apa? Perbuatan sodomi. Apa yang terjadi? Kata Allah Ta'ala, ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan kampung mereka, bagian atasnya kami letakkan di bawah. Berarti? Begini, diangkat begini, diangkat, kemudian tumplek, ya, diangkat, kemudian apa? Bagian atas dibalik ke bawah, bagian bawah di atas, dibenamkan. Subhanallah. Wa amtarna 'alaiha, ini yang pertama. Yang kedua, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Dan kami hujani mereka dengan hijarah, dengan bebatuan. Min sijil, yang terbuat dari tanah, tanah liat, yang telah dipanaskan di dalam api neraka sehingga sangat merah membara. Tanah itu tanah bumi ya. Kalau ini tanah khusus ini. Tanah bumi saja. Tanah bumi, tanah lempung, lempung bumi. Ya. Kalau yang ini tanah khusus. Tanah liat tapi khusus. Kalau yang di bumi saja yang sering kita buat mainan itu, semakin dibakar semakin lempung. Kalau semakin dibakar remuk atau enggak? Semakin keras. Buktinya dari situlah kita buat apa? Batu bata, kemudian apa? Keramik, genteng, genteng yang terkenal di mana daerah? Ini bukan bicara merek, bicara daerah saja. Genteng Soka gitu ya. Dulu kan kita kecil itu sukanya main gapruk-gapruan genteng. Jadi kita cari itu main pecahan-pecahan genteng. Kreweng. Kalau nemu langsung diadu. Nanti kalau masih menteles gantian. Nah, yang paling menangan tuh ya genteng, soka, benggolan lagi. Benggolan tuh yang pentolan itu. Oh, itu enggak terkalahkan itu. Ya. Nah, semakin dimasak semakin apa? Panas. Saya enggak tahu, katanya tungku pembakaran yang paling bagus terbuat dari Anah lihat. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman dalam hal itu. Ala kulli hal. Nah, ini sijil ini terbuat dari tin tanah liat khusus yang dia dibakar sampai membara, mandudin, yakni yang berturut-turut panas, kemudian apa? Berturut-turut. Kemudian disebutkan musawwamatan. Musawwamanat itu memiliki tanda. Tanda bahwasanya itu adalah bebatuan khusus yang tidak dimiliki penduduk dunia. Makanya tanah liatnya tanah liat yang khusus. Bukan dari soka. Genteng soka. Ada yang lebih terkenal dari soka? Kalau di Indonesia kayaknya wallahu alam, di sanalah yang terkenal ya, wallahu alam. Enggak ada di dunia. Jadi tanah liat khusus dibakar sampai membara, kemudian diterbangkan dan dilemparkan secara apa? Berturut-turut. Saya pernah dapat cerita dari seorang penduduk Madiun. Pernahkah ada gunung meletus daerah sana? Beberapa tahun yang lalu. Dari Jawa Timur lah daerah sana. Bukan Merbabu berarti. Merbabu Jawa Tengah. Kelut ya mungkin ya. Kelut ya. Dia cerita saat itu saya enggak tahu kok dia Kediri ya. Beliau Kediri. Saat itu Ustaz, saya lari ketika itu. Dan batu merah itu jatuh di dekat kita. Berjatuhan katanya. Batu merah membara. Itu dari gunung di dunia. Ya, kalau yang ini berarti dari bebatuan yang tidak ada di dunia. Itu hukumannya. Ya, hukumannya seperti seperti itu. Jadi kampungnya diangkat, dibalik, dan orang-orangnya ketika berjatuhan dilempari dengan apa? Bebatuan dari langit yang merah membara. Ini diantara hukuman yang dirasakan oleh mereka di dunia. Belum lagi tentunya nanti di akhirat. Kita kemarin sudah dengar bagaimana zina hukumannya itu. Diantaranya adalah sampai-sampai penduduk neraka yang mereka baunya sangat busuk, karena tubuhnya membusuk, sampai mereka terheran, ini bau apa ini katanya? Belum pernah kami cium sebelumnya. Ternyata bau yang sangat busuk dan lebih busuk dari baunya penduduk neraka, itu berasal dari farjinya, kemaluannya orang-orang pelaku zina. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana halnya dengan pelaku liwat yang ini lebih keji daripada zina. Hukumannya pun lebih keji daripada zina. Itu di dunia. Belum lagi kalau di dunia nanti tersebarnya penyakit apa namanya? Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kekebalan tubuh, HIV dan yang lain, AIDS dan yang lain-lain. Kemudian kerusakan dan perpecahan rumah tangga yang tadi saya sampaikan, kasus yang mungkin ada di depan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita karena kontaknya lewat telepon, bla bla bla bla bla, ujungnya suaminya senang sama laki-laki. Ya. Fanasallallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan kembali kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, melindungi anak-anak keturunan kita, melindungi kaum muslimin muslimat dari dosa besar yang sangat besar ini, yaitu liwat, dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.